Baik pendengar dan pecinta Radio Kemenes Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Dan untuk mengawali ta'lim kita pagi ini, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa'alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana al-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak, kajian kita tentang tajwid, kita masih meneruskan halaman ke-28 buku wajib yang pertama. Buku wajib yang kedua bisa dilihat di halaman 89, Hukumi Mati ini ya. Nanti kita akan bahas. Tentu banyaknya permintaan, keinginan bahwa tajwid ini dipelajari selain indeks Quran dan pelajaran lain, sisipan tajwidnya harus selalu ada. Terima kasih ya. Keinginan dan harapan ibu dan bapak. Nanti kita bertanya kepada yang lainnya apa seperti itu juga ya. Karena memang pelajaran tajwid ini pelajaran mudah, tapi terkadang dilupakan orang, dan hingga orang bisa membaca Quran tapi tidak paham tajwidnya. Kalau bisa membaca Quran dan tidak salah, tidak ada masalah. Namun manakala salah, nah ini. Atau juga bisa membaca Quran karena tajwidnya tidak begitu memahami, tidak bisa mengajarkan Al-Quran secara profesional. Ini yang kita harapkan kan, pemberantasan buta huruf Al-Quran yang bertugas, yang mengkaji, yang berikan pengajaran adalah kita semua. Karena al-ulama warasatul anbiya, yaitu orang yang memiliki ilmu itu adalah pewaris para nabi. Bagaimana kita mau meneruskan risalah, apa yang diterima oleh Rasulullah kita sampaikan, Quran dan Al-Hadis, kalau kita juga tidak memahami. Oleh sebab itu kuncinya adalah ilmu, kuncinya adalah semuanya dengan belajar. Baik, di halaman 28, pasal ke-8, hukum mimati. Mimati saat berhadapan dengan huruf hijaiyah. Tolong bedakan dengan nun mati. Kalau nun mati atau tanwin di halaman 14-15, saat berhadapan dengan huruf hijaiyah terbagi 4. Ada yang idhar, ada yang ikhfa, ada yang iklab, ada yang idgum. Itu hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Nah sekarang mim mati. Nun mati, mim mati ini kan dua-dua huruf ini huruf-huruf gundah kan. Kalau nun dan mim bertasydid itu gunnah. Nah sekarang dia beda lagi. Maka seringkali dikatakan nun matinya ketemu apa. Itu. Jadi ada hukum masing-masing. Kalau dia nunnya hidup, lain lagi ceritanya. Mim mati saat berhadapan dengan huruf hijaiyah terbagi juga 4 sama. Kalau di buku kedua dibagi 3 sama aja ya. Mim mati bertemu dengan mim jadi idgham mimmi. Idgham mutamasilen. Mim mati ketemu ba jadi ikhfa safawi. Mim mati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Selain itu apa? Huruf hijaiyah itu kan semuanya 28. 28 dikurangi 2, jadi sisanya 26. Jadi mim mati ketemu selain mim dan ba, ya mim mati ketemu alif, ketemu ba, ba ya ikhfa sapawi, ketemu ta, ketemu sa, ketemu jim, ketemu ha. Pokoknya selain mim dan ba, itu dibacanya jelas. Di dalamnya, di dalam idhar ini, di dalam huruf 26 itu, nanti ada waw dan fa. Nah, mim mati saat berhadapan dengan waw atau fa, itu idharnya idhar yang sangat, idhar syafawi. Ini yang seringkali keliru. Dipikirnya nun mati ketemu fa. Nun mati ketemu fa, betul ikhfa. Tapi ini mim mati ketemu fa, jadi idhar syafawi. Kita lihat ya. Bagannya halaman 28, penjelasannya di halaman 29. Hukum mim mati. Mim mati bertemu dengan sesuatu huruf hijaiyah ada 3 hukum. Yang pertama adalah idgham mutamasilain. Kapan terjadi? Apabila mim mati bertemu dengan mim yang hidup. Dikatakan huruf mati bersama huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Jadi sebetulnya mutamasilin bukan hanya ini kan. Di halaman sebelumnya, di halaman 23, yang lalu ada juga idgham mutamasilin. Kok di sini ada idgham mimi, di halaman 23 ada idgham mutamasilin. Nah, kalau di halaman 23, yang jadi idghamnya semua huruf. Semua huruf mati berhadapan dengan huruf hidup yang sama yang menjadi idgham. Yang menjadi idgham, karena nanti ada yang gak jadi idgham. Gitu. Yang menjadi idgham. Nah, di halaman 28-29 ini kita khususkan mim mati saja. Maka disebut juga idgham mimi. Kita lihat contohnya. Yukhrijunahum. Itu, mim mati ketemu mim itu ya. Yukhrijunahum minaz zulumat. Kalau mim mati ketemu mim, di Quran cetakan Indonesia atau di Quran cetakan Timur Tengah yang terbaru, di mim hidupnya ada tasdidnya. Ya, kembali kepada rumus semula, setiap menemukan huruf mati berhadapan dengan huruf yang ada tasdidnya, maka huruf matinya jangan dibaca. Karena mimnya bertasdid, kita masih ingat kan hukum nun mati. Nun bertasdid dan mim bertasdid hukumnya gunnah. Dan di sini sama ya, idgham mimi, idgham mutamasilin ini jadi ada gunnahnya. Karena hurufnya jadi double. Maka dibaca yukhrijunahum minaz zulumat. Ya, sama seperti gunnah saat nun dan mim bertasdid kan, atau idgham bigunnah. Wa ma lahum. Tuh, mim matinya enggak dibaca masuk ke mim hidup. Mim hidupnya bertasdid jadi double. Karena mim bertasdid jadi ada gunahnya juga. Wa ma lahum min nasirin. Tuh. Mim mati ketemu mim. Min itu lain lagi, nun mati ketemu nun. Hukum nun mati itu idgham bi gunnah. Min idhar, nun mati ketemu alif. Min amrikum, mim mati ketemu mim. Min amrikum mirfaqo idgham mimi. Lahum masala idgham mimi, mim mati ketemu mim. Rabbihim milkul idgham mimi, mim mati ketemu mim. Mil, nun mati ketemu kafnya ikhfa. Itulah mim mati saat berhadapan dengan mim hidup jadi idgham mimi atau idgham mutamasilin. Yang kedua, kalau mimnya ketemu ba, tadi kan mim mati ketemu mim, sekarang mim matinya ketemu ba. Kalau mim matinya bertemu dengan ba, menjadi ikhfa syafawi. Mana? Naba'ahum. Tuh. Kenapa hukumnya ikhfa syafawi? Kenapa? Karena mim mati ketemu ba. Naba'ahum bilhaq fa asbahtum bini'mati. Hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mim mati ketemu ba. Kalbuhum basit. Hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mim mati bertemu dengan ba. Itu ya. Jadi dalam bacaan ini ada mim mati enggak? Kalau ada berhadapan dengan apa? Kalau setelah mim matinya ketemu mim jadi idgomimi. Kalau mim matinya ketemu ba jadi ikhfa syafawi. Kalau kita cermati antara mim mati ketemu mim, mim mati ketemu ba mirip-mirip. Mirip-mirip apa? Mirip-mirip ditahannya. Coba tuh. Yang bedanya kalau mimnya jelas ya. Dalam artian digunakan. Digunakan ada masih unsur mimnya masih kelihatan. Nah di ikhfa syafawi samar. Lihat ya perbedaannya nih. Nomor satu. Idgom mimi atau idgom mutamasilin. Yukhrijunahum. Tuh ya. Gunah. Unsur gunah kan ada. Dengung gitu ya. Ditahan, double. Sama seperti gunah kan. Tapi mimnya masih dominan, masih jelas. Yukhrijunahum minaz zulumat. Walaupun ada dengung-dengung sedikit. Wa malahum min nasirin. Karena ada pengaruh gunah kan. Gunah itu kan dengung, ditahan, double. Nah, sedangkan ikhfa syafawi sama aja ditahan. Tuh lihat. Nabahum. Cuman hum. Gitu. Nabahum bilhaq. Fa'asbahtum bini'matih. Kalbuhum basipa. Itu. Beda dengan yang idhar. Jadi, idgom mutamasilin atau idgom mimi dengan ikhfa syafawi perbedaannya ya satu agak jelas, satu agak samar. Kedua sama-sama ditahan. Lain dengan nomor tiga nih. Ya, nomor tiga tidak ditahan karena idhar. Mim mati saat berhadapan selain dengan mim dan ba. Karena kalau mim mati ketemu mim kan idgom mimi, idgom mutamasilin. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Nah, mim mati ketemu selain mim dan ba yang notabene 28 dikurangi 2 berarti 26 huruf. Itu idhar. Mana? Mim mati ketemu ain tuh. Walahum. Walahum azab. Latihannya seperti disentak. Madum tuh. Tapi setelah bagus sentakannya tidak boleh ada. Madum tuh atau madumet. Jadi waqaf isharah dihentikan. Min itu nun mati ketemu alif idhar. Am mim mati ketemu ro. Jadi dua hukum tuh. Min idharnya. Min amrina. Satu hukum nun mati idharnya. Kedua idharnya hukum mim mati. Min amrina. Kam labistum. Kam kam mim mati ketemu lam. Wahum. Wahum kuffar. Mim mati ketemu kaf. Hum khair. Mim mati ketemu kha. Hum syar. Atau hum syarun. Mim mati ketemu shin. Hum ya'lamun. Mim mati ketemu ya. Alam. Alam ya'lam. Mim mati ketemu ya. Kok hanya itu? Banyak gitu ya. Ini salah satu contohnya aja. Harusnya kan 26. Nah, di huruf yang ada 26 ini. Di huruf hijaiyah kan tadi sudah dikurangi 2. Mim mati ketemu mim idgom mimi mutamasilen. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Sisanya idhar. Di dalam idhar itu nanti kalau menemukan mim mati ketemu waw dan fa. Idharnya harus benar-benar idhar. Gitu. Karena tadi itu. Kadang-kadang orang punya anggapan. Kalau nun mati ketemu waw. Idgom biguna. Nun mati ketemu fa ikhfa. Seringkali orang keliru di situ. Padahal di sini bukan nun mati. Tapi mim sukun. Mim mati. Kalau Onek bilang mim dibunuh. Katanya mim sukun. Iya mim mati. Iya. Nah. Bila mim mati bertemu dengan waw atau fa. Maka dibacanya jelas. Idhar syafawi. Syafawi itu ya bunyi bibir ya. Dua bibir syafatain gitu. Hukumnya dibacanya jelas. Hukum idhar syafawi idharnya yang sangat. Sangat-sangat jangan sampai lupa. Contohnya. Wahum fiha. Enggak. Wahum. Itu jelas. Jelas bunyi mimnya. Tanpa dihentak tapi. Tentunya bagi ibu dan bapak yang belajarnya terlambat. Memang terasa sulit di sini. Oleh sebab itu untuk latihan terapinya disentak. Tidak masalah untuk latihan. Setelah bagus hentakan tidak boleh ada. Wahum fiha lahum fil akhirah. Sama kan kayak orang yang lagi berceramah kan gitu. Wahum fiha khaliduna. Nah apa-apa. Itu sama seperti orang yang lagi ceramah ya. Dah apa-apa dihentak. Latihan tapi ya. Setelah hentakannya bagus, mimnya tidak lagi digunakan, tidak ditahan, tidak diidgumkan, maka wahum. Nah, wahum fiha lahum. Tuh, mim mati ketemu fa. Lahum fil akhirah innahum fisqun. Nah, fisq. Mim mati ketemu fa. Rabbikum. Tuh, mim mati ketemu waw. Rabbikum wa rahmah. Ya. A'akrartum wa akhadtum. Mim mati ketemu waw. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh, alaihim waladdallin. Jadi untuk idhar ini, untuk sementara dihentak gak apa-apa untuk latihan. Namanya juga latihan. Itu karena susah. Kalau sudah 30 lebih belajar, baru belajar. Lain tapi ya, kalau ibu lagi kecil pernah belajar lain. Kalau baru belajar susah. Kadang-kadang harusnya diidharkan, diidgomkan, harusnya didobel, ditasjid, enggak. Yang enggak tasjid, ditasjid, coba deh. Baik, di halaman 29 kita latihan bacanya, diawali ya. Yukhrijunahum minazulumat. Coba diikuti, ditirukan di sana ya. Ya. Yukhrijunahum minazulumat. Kemudian wamalahum lahum. Mim mati ketemu mim. Min nun mati ketemu nun. Jadi satu idgom mimi, idgom mutamasilen, satunya idgom biguna. Wamalahum min nasirin. Coba ditirukan. Wamalahum min nasirin. Min idhar nun mati ketemu alif atau hamzah ya, sebetulnya hamzah di situ. Min am, amnya idhar, hukum mim mati ketemu ro. Kumnya baru idgomimi. Jadi ya bukan hanya satu hukum. Banyak dalam satu kalimat. Kadang-kadang cuma satu, kadang-kadang tidak ada gitu ya. Gitu. Min amrikum mirfaqa. Coba ditirukan. Min amrikum mirfaqa. Lahum masala. Mim mati ketemu mim. Lahum masala rabbihim milkul. Jadi ikhfa itu ditahan ya. Milkul. Yang abad kan. Ikhfa yang sangat kalau nun mati ketemu kaf. Topik kita adalah mim mati ketemu mim. Rabbihim. Rabbihim milkul. Bilkul. Gitu. Coba lagi. Rabbihim milkul. Dicoba dari atas lagi. Yukhrijunahum minazulumat. Hamas ya, tanya ujungnya. Wamalahum minnasirin. Min amrikum mirfaqa. Lahum masala rabbihim milkul. Itu adalah idgham mutamasilen atau idgham mimi karena mim mati ketemu mim hidup. Ikhfa syafawi mim mati atau mim sukun ketemu ba. Mana? Naba'ahum. Sama kan? Sama-sama ditahan. Bukan. Naba'ahum. Bukan. Bukan. Naba'ahum. Bilhak. Bukan. itu idhar. Jadi idgham mutamma sirin, ikhfa syafawi mirip-mirip. Yang satu ke hidungnya sedikit, yang ikhfa syafawi ke hidungnya lebih banyak. Itu idgham mutamma sirin, idgham mimi kan yukhrijunahum. Kenapa ada ke hidungnya? Karena ada unsur gunnahnya, karena mimnya bertasydid kan? Yukhrijunahum. Kan ada gunnahnya. Gunnah itu kan sifatnya dobel. Karena ada tasydidnya, jadi dobel mim ditahan, ada gunnah, ada madnya dengung ke hidung. Itu gunnah kan, sifat gunnah seperti itu. Nah, ini yukhrijunahum minazulumat wa ma lahum min nasirin. Nah, ikhfa syafawi juga sama ditahan, tapi unsur sengaunya, ikhfanya banget karena syafawi, syafatain gitu ya. Nih. Kalau yang atas kan cuma sekedar samarnya itu karena gunnah. Karena mimnya jadi bertasydid, sama seperti membaca gunnah. Walaupun itu bukan huruf gunnah, tapi hukumnya idgham mutamma silen. Tapi dalam pengucapan sama seperti gunnah, karena mimnya jadi dobel. Kalau mim bertasydid berarti dibacanya dobel, dengung ke hidung dan ditahan. Yukhrijunahum minazulumat. Enggak. Yukhrijunahum minazulumat. Enggak. Yukhrijunahum minazulumat. Ditahan kan? Yang bawah juga sama ikhfa syafawi. Ditahan dan samar. Ini karena ikhfa. Nih. Naba'ahum bilhaqqa. Coba diktirukan. Naba'ahum bilhaqqa atau bilhaq. Ya, qalqalahnya jadi akbar, kubro yang besar karena bertasydid. Fa asbahtum bi ni'matih. Fa asbahtum bi ni'matih. Kalbuhum basita. Coba lagi. Kalbuhum basita. Lain dengan idhar. Nih. Mim mati saat berhadapan selain dengan mim dan ba, dibacanya jelas. Walahum azab. Enggak. Jangan ditahan. Ya. Walahum. Makanya bagi ibu dan bapak yang baru belajar atau baru belajar tajwid atau baru mulai membaca setelah usia sepuh, tidak apa-apa dihentak dulu latihannya. Walahum azabun madum tu min amrina. Min idhar hukum nun mati. Am idhar hukum mim mati. Min amrina. Kam labithum. Tapi ingat, hentakan itu hanya untuk latihan. Kenapa harus dilatih begitu? Saya bilang, bapak hentak. Bapak di bapak, di ibu malah enggak dihentak. Karena kebiasaannya ditahan. Walahum. Enggak. Walahum. Walahum azab. Madumtu. Madumat. Hawakob isaroh. Jadi hamas ujungnya. Min. Min amrina. Dua. Satu nun sukun, nun mati. Satunya lagi mim sukun, mim mati. Mim sukun, mim mati, sarwa baik. Mim dibunuh ya. Sarwa sama saja. Min amrina. Kam labistum. Kam labistum. Wahum kuffar. Lagi. Wahum kuffar. Hum khair. Hum khair. Khair madlin ya. Madlayin. Hum syarrun. Hum syar. Hum ya'lamun. Madad disukun ujungnya. Mim mati ketemu ya ya. Mim sukun. Alam ya'lam. Mim mati ketemu ya. Alam ya'lam. Katanya 26. Ya, ini kan salah satunya. Ya, tidak semua contoh. Nah, dia huruf yang 26 ini ada mim mati ketemu waw dan fa. Idhar syafawi juga. Idhar juga, tapi idharnya banget syafawi. Tapi jangan bingung nanti. Di buku kedua, yang idhar ini disebut idhar syafawi. Di buku kedua hanya disebutkan mim mati saat berhadapan dengan huruf hijah. Ia hanya tiga kelompok. Satu ikhfa syafawi, mim mati ketemu ba. Keduanya idgham mimi, idgham mutamassilan, mim mati ketemu mim. Ketiganya idhar syafawi. Sama aja ya. Syafawi itu yang saking-saking kita harus hati-hati. Jangan sampai dibacanya diidghamkan. Gitu. Jangan. Wahum fiha. Jangan. Wahum, wahum fiha. Makanya latihannya dihentak. Latihannya ya. Lahum fil akhirah. Innahum fisqun rabbikum wa rahmah aakrartum wa akhaltum. Ini contohnya penggalan-penggalan, kadang-kadang nahwu sharafnya enggak pas ini ya. Alaihim waladdallin. Itu adalah hukum mim mati saat berhadapan dengan huruf hijaiyah terbagi tiga. Mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Di dalamnya ada mim mati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Itu menurut versi buku pertama. Buku wajib kedua sama aja. Mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Sama lah ya. Itu di halaman 29. Saking buku kedua ini ingin mengungkapkan hati-hati membacanya, jangan ditahan. Harus dilepas, itulah idhar. Idhar kan jelas, jelas bunyi mim matinya. Baik, aplikasinya kita coba lihat surah Al-Zalzalah ya. Surah Al-Zilzalah, kegoncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-Zilzalah. Ya, Al-Zilzal. Ini surah Al-Zilzal, surah ke-99. Kabar gembira untuk ibu dan bapak, indeks Qur'annya sudah selesai 1-3. Dimiliki ya, buktikan tidak ada yang sulit belajar Qur'an, memahami Al-Qur'an. Karena kita sudah punya pedomannya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak boleh menterjemah langsung tanpa tahu ilmunya. Membaca terjemahan kan itu karya para ulama. Jadi tidak ada yang sulit karena sudah diterjemahkan. Hanya tinggal jangan salah memilih terjemahannya. Karena salah-salah memilih terjemahan, salah mengartikan, memahami ayat-ayat Quran. Banyak nanti menterjemahnya. Apalagi sekarang ada aliran, ada menterjemah secara kultural. Nah, ini banyak sekali ya, para ulama tidak setuju di situ. Karena menerjemahkannya tidak lagi seperti ahli ulama, ahli tafsir. Jadi di pendekatannya budaya. Nah ini banyak yang kritik ya. Nah, ini nanti yang ahli nanti akan memberikan sanggahan-sanggahannya. Kenapa harus diartikannya begitu jauh gitu ya. Jadi melenceng dari norma-norma yang ada. Apakah ini konsep yang disampaikan Rasulullah di akhir zaman itu akan terbagi terpecah-pecah golongan memahami Al-Qur'an semaunya. Nah ini hati-hatilah kita mah yang ya jangan yang nyeleneh-nyeleneh lah ya, yang kembali kepada al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama ya yang betul-betul warok, takut. Sayyidina Umar juga saat mentafsirkan itu takut ya, khawatir. Karena kalau kita mentafsirkan, menterjemahkan Al-Quran melenceng dari apa adanya, itu tempatnya neraka. Naudzubillah, sumadzubillah. Ya. Orang-orang sekarang ada sebagian yang berani menterjemahkan dengan ro'yunya, dengan akal logikanya. Kita khawatir, itu ya. Itu kemarin saya ada seminar kekhawatiran para ulama terhadap ulama-ulama yang baru. Yang menerjemahkan begitu berani lepas daripada konsep-konsep yang ada. Kita milih kepada para ulama yang begitu waro, begitu hati-hati, sesuai dengan asbabul wurudnya kalau hadis, Quran sesuai dengan asbabun nuzulnya, yaitu menerjemahkannya sesuai dengan kaidah bahasa, tidak sesuai dengan budaya. Jadi menerjemahkannya ya aduh, jadi Nanti kalau budayanya berubah, berubah juga pemahamannya kan. Nah ini. Ini tugas para ulama. Jangan para ulama membuat bingung ya yang awam. Ini begini, ini begitu, ini kafir, ini musyrik, yang bingung ya. Jangan terlalu seperti itu ya. Kita kembalilah ya pada ulama ya. Mereka juga tidak sembarangan. Mereka memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan ya. Baik, dilihat surah ke-99. Indeksnya, ya ibu dan bapak yang menginginkan indeks silakan ke rumah yatim ya. Di rumah yatim teleponnya 850-6546. 850-6546. Karena indeks ini Senin dan Selasa kita sudah membahas ke sana. Bahkan Senin, Selasa, Rabu dan Kamisnya juga indeks tapi ditafsirkan ya, bukan hanya terjemah. Kalau terjemah kan menterjemahkan arti kata. Menafsirkan lagi ya, lain lagi, ditafsirkan secara luas. Itu silakan ya ke rumah yatim. Jilid keempatnya kita masih menanti. Ibu Erni tengah menyelesaikan insyaallah ini Ibu ya. Terbebani, mudah-mudahan Ibu sabar ya. Sesungguhnya nanti indeks ini sampai 5 ya baru selesai semua. 1 sampai 4 juga sudah ya 99% lah. 1%-nya sedikitnya lagi nanti ditambahan pelengkapnya jilid kelimanya insya Allah. Tapi jilid 1, 2, 3 juga itu kita kan akan kita kaji. Baik, surah ke-99 dilihat. Kita praktek aplikasi apa yang ada di surah ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirath alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ija bukan, ida bukan, ida sama tetangga saya. Iza zal. Jadi antara dal dan zai. Zal ini ya latihannya dari huruf sa. Sa ujung lidah ke ujung gigi. Sa. Tarik sedikit lidahnya ke dalam jadi sa, zal. Tarik lagi zo. Ya, sa, zal, zo. Tiga huruf yang sama. Sama seperti ta, dal, to. Itu huruf kerasnya. Ta, dal, to. Ta-nya tambah titik satu jadi sa. Sa, dal-nya kasih titik jadi zal. Sa, zal. To-nya kasih titik jadi zo. Tuh, gitu ya. Belajar huruf hijaiyah mah. Semuanya unsurnya unsur titik. Hurufnya banyak yang sama. Hanya berbedanya dari titik. Salah titik. Lupa titik, udah gak bisa belajar Quran. Jadi harus betul-betul paham, kecuali pendengaran. Ayah-ayahlah, perahu titik satu di bawah jadi ba. Titiknya di atas jadi nun. Titik di bawahnya jadi dua jadi iya. Titik dia di atas dua jadi ta. Coba aja. Dalam penulisan memang beda kalau sendiri. Tapi kalau sudah dalam kalimat dalam Al-Quran, bedanya cuma di titik doang. Fa dan kof hanya beda di titik. Fa-nya titiknya satu, kof titiknya dua. Dalam penulisan fa dan kof beda. Fa itu rumahnya ba, kof itu rumahnya nun, opal, bulat. Tapi kalau sudah dalam kalimat mas, sami bae, sarwa bae gitu ya. Nah ini harus diingat. Jim ada titiknya di bawah, ha gak ada titiknya, kho titiknya di atas. Lupa titik. Nah ini hati-hati ya. Gitu. Harusnya idhar, dibacanya idgom. Harusnya ihfa, dibacanya idgham. Nah ini ya kan, waman ketemu ta jadi wamai, ketemu ya jadi wamai, jadi idgham. Kalau waman ketemu ta jadi wamang, jadi ikhfa. Nah ini lupa titik, lupa, jadi salah bacanya. Nah ini harus belajar ya, diulang-ulang. Jangan ija ya, iza. Iza zul, iza zul, atau zai. Banyak orang yang dianggap sama di sini. Ija jul jila jila jul, jul jul jal jil jul. Jadi nah ini, iza zal. Iza zul zilatil ardu zil zalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Asa asqalaha. Ini kalau ujung ayat itu matobi'i, dihentikan atau diteruskan sami bae, sami mawon, sama saja. Gitu. Jangan wa akhrajatil ardu asqalah. Kenapa? Kan dimatikan. Ya lain ini ketentuannya. Lihat ya nanti halaman 59 bagaimana cara mewakafkan, cara menghentikan bacaan di buku wajib. Nanti ini kan belum kita kaji ya, ke cara-cara mewakafkan bacaan. Itu ada di halaman 59 dari sebelumnya dari 57. Cara-cara menghentikan bacaan. Jadi kalau ujungnya matobi'i, tetap dibaca apa adanya. Dibaca seperti matobi'i. Begitu juga saat nyambung. Kecuali nanti matobi'inya ketemu lima hal kan. Ketemu alif lam komariah, bertemu alif lam samsiah, bertemu lafad Allah, bertemu huruf mati, bertemu huruf bertasid. Matobi'inya gak jadi panjang. Ya. Ayat ketiga. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. Tuh, matobi'i kan? Panjang kan? Matobi'i satu alif panjangnya. يَوْمَئِذٍ إِخْفَى. Tanwin ketemu tak. يَوْلِنْ. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَى. Matobi'i, roknya tafkhim tebel. Ha, matobi'i juga. Dihentikan ya sama begitu. Jadi jangan ahbaroh, ahbaroha. Yauma idzin tuhaddithu akhbaroha. Bi'an gunnah, nunnya bertasjid. Ada berapa huruf gunnah? Dua, apa aja? Nun dan mim bertasjid. Cara bacanya tiga. Dibaca double, dengung ke hidung gunnah, dan mad ada panjangnya. Itu ya. Bi'an gunnah. Bi'anna rabbaka awha awha laha awha laha. Bi'an gunnah. Bi'anna ro'nya tebel, tabkhim. Kenapa tebel? Karena ro'nya baris di atas. Ro, bukan ra. Diharapkan enggak ada O. Iya betul. Tapi ada huruf-huruf tertentu. Jika berbaris fathah bunyinya O. Bi'an. Ya Bu Sri Arum. Ini. Nunggu-nunggu indeks. Sudah jadi indeksnya tuh. Sudah 3 jilid. Jilid keempatnya mudah-mudahan bisa pekan depannya. Bu Erni. Bu Erni sibuk. Bi'an gunah. Bi'an narab. Baka auha laha. Yau lin. Lin itu bukan pasangan. Harusnya fathah itu dengan alif. Baru panjang. Laha itu matobi'i. Yau lin. Jadi madlin bisa kalau ketemu satu huruf hidup jika dihentikan. Tapi di sini hurufnya gabung. Gak bisa di sini. Gak bisa yaum. Kalau yaum kalimat lain, iya. Yauma al-yaum, yaum al-yaum, gitu. Di sini gabung. Di sini enggak bisa. Yauma izin. Izin jadi izi. Ingat rumusnya? Menemukan, setiap menemukan nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah kan idgham. Kalau huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Kalau tanwin, kasroh ta'in, patah ta'in, domah ta'in, kasroh dua, patrah dua, domah dua. Jika bertemu huruf bertasydid, barisnya dibaca satu. Dibacanya gimana? Yauma idzi. Masukin ke tasydidnya. Gitu ya, cara mudah itu. Lupa hukumnya idgham apa. Pokoknya kalau ada huruf mati bertemu huruf bertasydid, diidghamkan. Benar. Nanti idghamnya ada idgham mim mati, ada idgham lam mati, ada idgham nun mati atau tanwin, ada idgham mutamasilen, idgham mutajanisen, idgham mutakoriben, nah loh banyak. Ya satu-satulah sedikit-sedikit ya. Lama-lama jadi bukit. Yau lin. Yau ma'idhi yas nuru ru'nya tafkhim. Karena baris di atas. Yau ma'idhi yas durun. Alif lam samsiah. Alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Lihat aja ada tanda bacanya enggak di atas lam alif lamnya. Enggak ada, ya jangan dibaca. Itu aja yang mudahnya mah. Jadi, yauma idzi yasdurun. Durun. Enggak dibaca alif lamnya. Kenapa enggak dibaca? Kan enggak ada tanda bacanya. Kalau gitu kasih tanda baca aja. Ya enggak gitu. Enggak ada tanda baca bukan kebetulan. Ada kaidahnya, ada ketentuannya. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu nun. Kok tahu? Tahu cirinya tuh ada tasydid setelah alif lamnya. Di bawah huruf sidah, huruf bertasydid itu, itulah nun, itulah huruf samsiahnya. Jadi kalau cara mudah, alif lamnya tidak dibaca. Kenapa? Tidak ada tanda bacanya. Itu. Kenapa? Oh, kalau kenapa lagi berarti ingin bisa. Oh, karena setelah alif lam bertemu nun, huruf samsiah. Boleh. Yauma idzi yasdurun na. Nanya matobi'i. Kenapa pasangan fathah dengan alif? Iya kan? Atau mad asli, matobi'i sarwa bae sama saja. Walaupun kita bilang mad asli itu yang baris-baris berdiri cetakan Indonesia mah ya. Itu. Yau. Nih. Yauma idzi. Yang bawah itu ternyata. Yang atas dulu kelewat. Sama kan tuh. Bedanya apa? Yang atas dengan yang bawah. Yang atas mah ketemu ta ikhfa. Yang bawah mah ketemu iya gitu ya. Ayat 4 dulu. Orang sama tuh dudukannya. Ayat 4 dulu ya. Yauma idza ikhfa ditahan. Kenapa ikhfa? Tanwin kasrah ta'in ketemu ta. Yauma idza tuhaddisu akhba matobi'i akhba ro'nya tafkhim tebel karena baris di atas akhba roha ha juga matobi'i bi'an guna nunnya bertasydid bi'anna ro'nya tafkhim tebel karena barisnya di atas ro'nya bi anna rabbanya double aja karena ada tasydidnya bi anna rabbaka bukan bi anna rabb double bi anna rabbaka au matobi'i bukan itu huruf lin diptong kayak a dan i jadi ai a dan u jadi au bi anna rabbaka au ha hanya mad asli au halaha matobi'i iau lin iau ma izin zin jadi izi kan tadi ketentuannya kalau yang atas yang ayat 4 iau ma izin tinggal tambah ang iau ma izin n-nya tambah g kalau dilatenkan iau ma izin walaupun ikhfanya ikhfa yang ya tidak banget. Kan ada abad, ada ausat, ada akrob ifa itu. Nah, kalau akrob itu ketemu ta, to, dan dal. Nah, ini ketemu ta berarti akrob dekat. Yang abad kalau ketemu kaf dan kof yang jauh. Sisanya ausat pertengahan. Ta, to, dan dal. Huruf keras yang tadi bilang. Ta, dal, to. Kan huruf-huruf yang keras. Itu akrob ifanya. Iya. Yeah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Kalau dihentikan jadi mad iwad. Dua fathah dibaca satu. Jika dihentikan. Tapi kan itu ada wakofla, ada tasid, ya. Jadi idgham bila guna. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau raulin liyurau a'malahum faman, jadi famai idgham bi guna. Famai ya'mal, hukum idhar lam mati. Lam mati itu. Kayak tadi nun mati, mim mati, ini lam mati. Lamnya dibunuh katanya kalau Bu One bilang. Famai ya'mal misqala zarratin. Zarratin jadi zarrat idhar. Zarratin khairo. Dihentikan jadi mad iwad. Disambung khairoi idgham bi guna. Famai nun dibunuh di Padang nun dibunuh ya nih di sini nun mati nun sukun nah, sama aja ya mau nun mati boleh nun sukun boleh nun dibunuh boleh ya famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah hunya masih la qasirah tapi kalau dihentikan tetap aja jadi kosar khairan yarah. Kalau dibaca diteruskan khairayarahu wa mai. Oh, diwasal baru panjang. Dihentikan mah tetap aja jadi pendek. Khairayarah. Waman jadi wa mai idgham bi gunnah. Wa mai ya'mal idhar hukum lam mati. Misqa matobi'i misqa ladzarratin ikhfa tanwin kasrah tan ketemu syin. Zarratin syarrai idgham bi gunnah syarrayarah. Itu sadaqallah ladzim. Ini banyak yang masukkan. Pak Ari, saya Pak Imam dari Cijantung. Untuk mendapatkan buku tuntunan baca Al-Quran dan indeks, sebaiknya datang jam berapa? Oh iya. Datang temui saya jam, saya adanya jam 2-an ya. Pengajian dari jam 9, ada Abi, ayah, ayahandaku. Ada ayah, Abi Abdul Hamid ya. Ada Ibu Homsah, itu dari jam 9 sampai jam 12 boleh. Kemudian diteruskan dari jam 1 sampai jam 5. Nah saya kebagiannya jadi jam 2. Nah belajar bahasa Arab hari ini. Boleh dari jam 2 ya, silakan. Ibu dan Bapak yang tidak sempat kesini bisa juga saya bantu dikirim lewat pos. Ya, pokoknya mah ibu dan bapak mudah kok belajar. Buktikan kalau belajar dengan indeks Quran mudah. Banyak yang sudah SMS, yang telepon Pak Ari, bagaikan orang yang maaf, orang yang buta sekarang melihat dengan terang. Coba aja ya, mata kita sakit dioperasi kemudian jadi terang jelas. Nah itu sama ya, orang yang membaca Al-Quran pakai indeks, baca tafsir seperti itu. Masya Allah, selama ini saya kemana? Selama ini saya kok gak ngerti. Nah, coba buktikan. Saya juga, tentu semua ini karena belajar. Kalau sendiri mah males ya, semuanya begitu banyak tantangannya. Karena enaknya tuh belajar tuh bersama. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Besok kita belajar indeks yang terbaru insya Allah ya. Karena lebih enak, coba aja buktikan. Di situ sudah ada ketentuannya, sudah ada ayatnya. Tinggal nyari, tinggal ngebuka, tinggal baca, tinggal belajar, tinggal kemauan. Insya Allah, setiap ada kemauan pasti ada jalan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.